Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia iman dan Islam. Salawat, salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita di dalam panji Islam. Hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu narisul ardha man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Sungguh kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah pesan cerdas. Ini adalah inspirasi. Ini adalah ide berlian yang perlu dipikirkan oleh manusia yang numpang hidup di bumi ini. Agar dia tahu, agar kita tahu, agar manusia tahu bahwa sebenarnya bumi ini bukan milik kita. Kita hanya numpang. Kita hanya mendapatkan fasilitas sementara. Kita hanya minjam. Pemilik hakiki, the owner of this earth, pemilik hakiki bumi ini adalah Allah. Inna nahnu narisul ardo. Sungguh, kata-kata inna, sungguh, ditambah dengan domir munfasil, menegaskan kesungguhan lagi. Sungguh-sungguh kami, ditambah lagi dengan nun narisu, kami dan kami pewaris bumi. Kenapa? Karena banyak manusia yang lupa, sehingga merasa dialah pemilik bumi ini, yang lain numpang. Maka ini adalah informasi yang perlu ditegaskan, informasi yang perlu disampaikan, supaya manusia yang lemah ini tahu hakikat dirinya. Kenapa? Karena alangkah sedihnya manusia jika tidak kenal siapa dirinya. Pepatah Arab mengatakan, halakam ru'un lam ya'arif qadarahu. Hancurlah manusia yang tidak tahu siapa dirinya. Numpang tapi merasa memiliki. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan, wa man 'alaiha, dan semua yang ada di atasnya. Bukan saja bumi ini milik Allah, di atasnya milik manusia, tidak. Bumi ini, di dalamnya, sungainya, lautannya, gunungnya, 'alaiha, manusia yang ada di dalamnya pun milik Allah. Dan penegasan yang ketiga, wa ilaina yurja'un. Kita akan kembali kepada Allah. Satu penegasan yang juga perlu direnungi, bahwa hidup mati bukan selesai begitu saja. Kehidupan kita memiliki tanggung jawab, dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah pintu untuk memasuki ruang tanggung jawab yang kekal dan abadi. Di dunia 70 tahun, di akhirat satu hari 50 ribu tahun lamanya. Sekedar ilustrasi menggambarkan bagaimana kekekalan akhirat. Bukanlah 50 ribu tahun dan berbeda dengan 1000 tahun, satu hari 1000 tahun atau 50 ribu tahun, wahai Ustaz. Gambaran kekekalan diilustrasikan dengan 1000 tahun, jika kurang digambarkan lagi dengan sehari di akhirat dengan 50 ribu tahun. Ini yang dapat kita sampaikan. Di studio telah hadir Ustadz kita untuk mengkaji panjang lebar tentang 3 prinsip dasar sumber inspirasi Al-Quran yang mengatakan kepada kita untuk memotivasi diri kita bekerja, beramal dengan penuh iman tawakal kepada Allah, karena Dia adalah sumber kekuatan. Kami persilakan Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Terima kasih kepada Ustadz atau Dr. Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat yang sangat menggugah hati kita, karena orang-orang yang merasakan memiliki harta yang begitu melimpah ruah, memiliki kekuasaan yang amat penuh, ketahuilah harta yang melimpah ruah, kekuasaan yang penuh itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dengan firman ini untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya inna nahnu narithul arda. Kata inna adalah untuk menguatkan. Maka disebutkan inna untuk taukid atau menguatkan. Tambah lagi dengan dhamir nahnu. Nahnu ini juga untuk menguatkan dalam susunan bahasa Arab. Narithul arda nunnya juga begitu, bahwasanya dengan makna kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mewariskan bumi ini, tidak ada yang lain. Ketika Allah mewariskan bumi dan dunia ini, apa yang di atasnya, begitu juga di akhirat kelak nanti, Allah yang memiliki kekuasaan penuh, Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki kekuasaan yang tunggal, tidak ada duanya. Maka dengan kata lain seperti itu, maka segala sesuatu mestilah kita kembalikan kepada Allah. Wa ilaina yurja'un, kata Allah, kepada kami, kata Allah, mereka itu dikembalikan. Mereka itu dikembalikan. Apa? Ya semuanya. Kita hanya melaksanakan amanah di muka bumi ini. Harta yang dimiliki oleh orang-orang sudah dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam agama sudah banyak diterangkan dan dijelaskan. Kita memiliki tidak sepenuhnya, walaupun yang kita punya itu adalah harta kita, tapi seperempat dari itu milik orang lain. Maka mestilah kita menjalankan amanah ini, karena terbukti nanti ketika orang yang sudah dipanggil Allah hanya sehelai pakaian yang menghiasi dan menutupi tubuhnya, maka tidak ada yang dibawa harta di dunia ini sedikit pun. Maka di akhirat kelak nanti bertemu dengan Allah di alam barzakh, itulah amal yang sangat dipentingkan. Apakah kita sudah beramal dengan infak kita, dengan harta kita itu, atau sudah diinfakkan, atau kita sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Sebab Allah sudah menggarisbawahi, kemanapun mereka itu merasakan kekuasaan di dunia ini, begitu hebatnya pun mereka, layaknya seperti Fir'aun, sebuah kriminal dan kejahatan yang sangat tunggal, yang betul-betul sangat tinggi kejahatannya. Tapi wa ilaina yurja'un, kepada Allah jualah mereka itu kembali, tidak ada kepada yang lain. Karena sebetulnya hakikat kuasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita, hanya kita harus dapat melaksanakan amanah tersebut. Itulah yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila kita lihat ayat sebelumnya, ayat 39 dengan ayat 40 pada hari ini, maka sebenarnya Allah ingin menegaskan, bila pada ayat sebelumnya 39 akhirat ditambah lagi dengan 38, akhirat adalah milik Allah. Dan di ayat 40 ini pun Allah menegaskan dunia pun milik Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa umat Islam itu hanya posisinya di akhirat kelak. Jangan sampai umat Islam berpikir bahwa dunia ini numpang, dengan kaum kafirlah pemilik dunia dan umat Islam minjam di akhirat ini, di dunia ini. Tidak. Allah pemilik dunia dan Allah pemilik akhirat. Allah mewarisi dunia kepada hamba-hambanya yang soleh. innal ardo narisuha li'ibadiyassolihin. Allah mewarisi bumi ini bagi hamba-hambanya yang soleh. Jadi bagaimana pendapat dunia sijnul mu'min? Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara dipahami dengan aturan main yang perlu diikuti. Bukanlah berarti dunia ini dimiliki oleh orang kafir dan dunia dan mukmin pinjam di dalamnya. Tidak. Mukmin pemilik dunia ini, menikmati dunia ini, hidup bahagia di dunia ini sebelum dia bahagia di akhirat, sebelum dia menikmati akhirat. Menjadi mukmin, menjadi manusia yang bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Karena apa? Karena dunia dan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mukmin bukan menjadi masyarakat marginal, menjadi masyarakat pinggiran, menjadi masyarakat yang numpang. Tidak. Mukmin bersama Allah, bumi ini milik Allah, maka kitalah bersama Allah memilikinya. Dalam arti kebersamaan kita menjadi kita pemiliknya. Kemudian di akhirat wa ilaina yurja'un. Fisik boleh wafat, tetapi ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal ada siksa alam kubur, ada surga bagian taman di taman surga di alam kubur. Allah maja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taja'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Wa ilaina yurja'un, kembali kepada Allah bukan menunggu hari kiamat nanti datangnya puluhan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun nanti. Tidak. Begitu seseorang mati, tidak saja di akhirat, di dunia pun dia sudah merasakan bonus dari siksa dan kenikmatan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.